Forum kita pada malam ini akan membincangkan, mungkin juga kita boleh guna akan berdiskusi atau mungkin apa yang akan diperdebatkan pada malam ini tentang ilmu sebagai bekalan menghadapi fitnah. Tema program kita daripada Jumaat hingga ke hari ini dan esok adalah berkisar berkaitan dengan ilmu. Yang setelah dibahaskan secara panjang lebar, malam ini kedua-dua tokoh utama kita, kedua-dua panelis kita akan bercakap tentang pentingnya ilmu untuk kita menghadapi dan kita berhadapan dengan gelombang fitnah akhir zaman. InsyaAllah saya juga akan buka ruang kepada jamaah untuk bersesi soal jawab. Hadirin tuan-tuan, bagi meringkaskan masa dan bagi memendekkan permulaan ini, kita akan mulakan gelanggang forum kita ini dengan panelis yang pertama, anak tempatan, saudara Ustaz Salman, untuk memberikan mukadimahnya pada pusingan yang pertama tentang maksud dan gambaran fitnah dari sudut pandangan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum kita nak bincang panjang ni, kita nak faham makna fitnah tu apa. Yang kedua, saya nak minta beliau tambah dalam pusingan ini, di antara gelombang fitnah yang besar yang semakin menjadi barah dalam masyarakat kita, fitnah kekeliruan, keserabutan dalam akidah. Terutama munculnya golongan yang mendakwa golongan ma'rifat, hakikat. Nak minta beliau jelaskan sedikit. Ini juga fitnah. Kerana ramai orang yang terkeliru dan tergelincir dalam persoalan ini. Jadi saya mulakan gelanggang ini dengan anak tempatan, Ustaz Salman. Mudah-mudahan beliau memberikan pencerahan kepada kita. Jadi dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Salman untuk meneruskan bual bicara kita pada malam ini. Sehinggalah saya memberhentikan beliau. Okey? Ha, kita tengok kalau dia terkawal, kita bagilah. Kalau nampak dia dah tak terkawal, kita akan berhentilah. Pihak keselamatan minta bersedia. Okey? Saya dengan dia sahabat saya kan, saya boleh melawak lah, tapi yang sebelah ni saya tak boleh buat main lah. Okey. Wallahu alam, kita mulakan forum kita insya-Allah. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Terima kasih kepada rakan pengerusi Ustaz Mat Rizal yang orang panggil dia Mat Melaya, yang bergaya dan berjaya. Saya tak tahu kenapa orang panggil dia Mat Melaya, tapi dari dulu lagi. So terima kasih Al-Fadhil, Tuan Guru saya, Datuk Dr. Muhammad Asri, para asatizah, Dr. Basit, Imam Ustaz Khairul Ikhwan, sahabat saya. Kalau ada para asatizah yang lain dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya pertama sekali mengucapkan selamat datanglah sebagai orang tempatan ni, walaupun saya yang paling jauh datang kiranya lah untuk program ni. Saya tetap mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan dapat menikmati keindahan, kecantikan dan keseronokan berada di Tanjung Tokong ni. Satu tempat yang sangat unik sebenarnya Tanjung Tokong ni. Nanti kalau ada masa kita boleh cerita dengan lebih lanjut. Baik, saya terus untuk menjawab soalan yang ditanya oleh tuan moderator kita sebentar tadi tentang fitnah. Apakah yang dimaksudkan dengan fitnah? Dan juga rentetan daripada soalan tu, soalan yang kedua berkaitan dengan macam-macam dakwaan orang pada hari ini berkaitan dengan isu akidah. Jadi fitnah di dalam akidah. Baik. Dan bagaimana kita gunakan ilmu sebagai benteng ataupun perisai bagi kita terselamat daripada fitnah. Baik, fitnah ni perkataan yang kita selalu guna. Perkataan yang tak asing daripada kita. Kita pinjam daripada bahasa Arab dan kita sebagai orang Melayu ni, kita guna perkataan fitnah lebih banyak daripada orang Arab. Kita selalu guna perkataan tu. Asalnya, perkataan fitnah ni, dia membawa maksud yang sangat luas dan sangat bercabang. Fitnah bererti, satu, fitnah maksudnya ujian, test, exam, nak periksa, nak test orang tu, itu adalah fitnah. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, ahasibannas an yaqulu an yutraku ahasibannas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia rasa yang kami akan tinggalkan mereka untuk mereka ucap amanna? Kami orang beriman, yang tu adakah depa anggap yang tu dah cukup ke? Sedangkan mereka rasa tidak akan difitnah. Maksudnya fitnah di sini diuji. Jadi fitnah maksudnya ujian. Manusia akan difitnah. Maksudnya manusia akan diuji oleh Allah Ta'ala. Yang itu satu. Fitnah, ujian. Yang kedua, fitnah juga bermaksud kesesatan. Kesesatan dalam akidah. Ini maksud kedua yang kita nak bincang nanti. Fitnah maksudnya sesat. Allah Ta'ala cerita di dalam Al-Quran, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً. Perangilah mereka, lawanlah dengan mereka, sehingga tidak ada lagi fitnah. Jadi fitnah dekat sini maksudnya, sehingga tidak ada lagi kemusyrikan. Tidak ada lagi apa yang disembah selain daripada Allah, tidak lagi berdiri teguh. So itu juga fitnah. Syirik, murtad, ini semua fitnah. Sebab tu ayat yang kita selalu guna kan, kita selalu guna dalam TV, orang selalu guna, wal fitnatu ashaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih berbahaya daripada pembunuhan. Jadi fitnah di sini bukan maksudnya kita fitnah orang tu lagi teruk daripada bunuh dia, tak, bukan. Tapi fitnah di sini bermerti fitnah di dalam agama seseorang. So yang tu juga maksud fitnah. Dan banyak lagi maksud-maksud fitnah yang lain yang mungkin nanti kita boleh bincangkan. Fitnah juga maksudnya orang yang melakukan dosa. Yunadunahum alam nakun ma'akum. Nanti orang munafik di akhirat, dia akan cakap dekat orang beriman, kita dulu bukan geng ke? Kita dulu bukan sama-sama? Bukan kita satu kumpulan? Qalu bala, betul lah, hang sama macam kami. Walakin fatantum anfusakum, tetapi kamu telah memfitnah diri kamu. Maksudnya kamu telah menjerumuskan diri kamu di dalam dosa. So fitnah, banyaklah maksud fitnah ni dalam Al-Quran. Cuma dia punya basic asasnya, fitnah maksudnya ujian. Baik, apa fitnah yang berlaku di dalam agama ataupun di dalam akidah? Fitnah di dalam akidah ni pentingnya, manusia dia buat salah tapi dia anggap dia betul dalam i'tiqad. Dalam bab lain, kita buat salah, kita anggap betul, tak apa, belum tentu dosa. Kita nak jalan ke mana-mana, nak jalan, kita drive, kita salah tapi ketegak, ingat betul, depan tu kot, depan tu kot, depan tu kot, dengan ayat tu lah sesat, sesat. Tapi sesat tu boleh patah balik, boleh U-turn. Itu fitnah jalan, sesat jalan. Tapi yang paling buruk adalah sesat dalam agama tapi dia duk sangka dia betul. Alladzina dhalla sa'yuhum wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang jalan dia sesat dalam agama, tapi dia duk anggap yang dia buat tu betul. Yang ni fitnah. Yang ni fitnah yang sangat berat. Dia sesat, dia ingat dia betul. Baik, satu part orang-orang kafir. Itu satu part dah keluar. Orang Islam pula macam mana yang dia boleh sesat dan dia ingat betul? Ini kita nak bincang sedikit dalam sesi pertama ni. Kita nak menuntut ilmu ni kan, menuntut ilmu. Ilmu ni datang dari mana? Itu soalan first. Dari mana ilmu tu datang? Satu, kita ada bimbingan kita, iaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Semua ustaz-ustaz kita cerita daripada semalam sampai hari ini, bimbingan kita Al-Quran dan juga Sunnah. Dengan Al-Quran dan Sunnah kita faham ilmu. Selamat. Tapi kadang-kadang ada orang dia diuji dengan dia ambil sumber lain. Apa sumber yang paling bahaya? Sumber yang paling bahaya sekali, pengalaman peribadi. Pengalaman peribadi tak ada had. Dia tak ada had, tak ada limit. Semua benda sesat yang duduk di luar, dia ada limit. Orang dah reka dah. Tapi kalau dia ikut pengalaman peribadi, dia tak ada limit. Dia boleh pi merata-rata punya sesatnya. Dia boleh reka benda yang orang tak pernah reka. Kenapa ini berlaku? Pasal apa dia jadi? Dia akan terjadi apabila kita bagi muka kat pengalaman spiritual kita. Bila kita habak kat jiwa kita, hang boleh reka something, dia akan jadi sesat. Kalau kita beritahu kat jiwa kita, hang boleh reka something, kita akan jadi sesat. Sebab itulah pentingnya tuan-tuan dan puan-puan, kita mengaji apa yang guru kita cakap kat kita. Kalau kita mengaji dengan guru yang dia cerita tentang Nabi SAW, dia cerita tentang sirah Nabi SAW, dia cerita tentang perjuangan sahabat-sahabat Nabi SAW, bila kita balik rumah, lepas kita dengar ceramah macam ni, apa yang ada dalam kepala kita? Wah, bestnya kehidupan Nabi. Hebatnya perjuangan para sahabat. Bagusnya mereka berjihad di jalan Allah. Bagusnya mereka susun rumah tangga mereka. Akhirnya, kesannya apa? Benda tu yang akan terbawa-bawa kepada kita. Tiap-tiap hari kita belajar sunnah, kita belajar ikut apa yang Nabi buat, para sahabat buat, itu yang terbawa. Barangkali berkemungkinan kita boleh mimpi jumpa Nabi SAW. Sebab itu yang kita fikir. Belajar bab perang kan? Nabi perang. Ini bukan cerita Pak Mi'on yang cerita perang tu. Pak Mi'on yang cerita perang tu, dia kulit dia cerita perang. Dalam tu dia isi benda lain. Ni perang betul. Kalau tiap hari kita baca-baca perperangan Nabi, terbawa-bawa lah dalam mimpi. Sebab tu Nabi kata, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang tengok aku dalam mimpi, sama macam dia tengok aku. Syaitan tak berupa jadi aku. So kalau itu keutamaan kita. Tetapi, bagaimana pula kalau keutamaan kita, kita pergi belajar dengan tok guru yang hari ini dia cerita dekat saya, dia cerita dekat kita, aku dapat semalam mimpi, ada wali Allah datang, bagi ke aku zikir. Ada wali Allah datang, bagi ke aku petua. Ada wali Allah datang, bagi tahu dekat aku, ini wirid khas yang kita ada. Apa akan jadi dekat murid? Murid akan jadi, bestnya guru aku, wali Allah datang dekat dia. Terbawa, terbawa, terbawa, terbawa. Akhirnya, itulah yang datang dalam mimpi kita. Bila dia datang dalam mimpi, pengalaman spiritual dia begitu, dia dapat sahaja benda tu, dia tak tinggal dah. Aku sama macam guru aku. Makam dia naik dah. Guru aku mimpi dapat zikir, dapat perkara-perkara yang berhikmat, dapat kelebihan, aku pun dapat juga. Bila dia start masuk ke alam tu, ini dia kena berhati-hati. Sebab apabila manusia masuk ke alam tu, pengalaman spiritual dia ni yang dia jadikan sebagai sandaran utama dia dapat ilmu, syaitan akan kacau kita. Syaitan tak biar. First sekali mungkin zikir, wirid, amalan khas. Lama-kelamaan, orang tu akan tenggelam di dalam kesesatan dan dia rasa dia betul. Dia rasa dia betul. Sebahagian orang dia pergi ke tahap dia rasa, eh, aku ni adalah gambaran Tuhan sebenarnya. Dia sampai ke tahap tu. Aku ni macam tak ada yang wujud ni melainkan Tuhan. Ini bukan lepat seorang saja. Bukan dia seorang. Di balik cermin mimpi aku melihat engkau, di balik engkau aku melihat aku, ternyata kita adalah sama. Dia main macam tu. Dia yakin dia betul sebab pengalaman spiritual dia membantu dia buat dia rasa dia betul. Satu part lagi, sebahagian orang lagi dia pergi kepada, kita ni duduk di atas pementasan. Di atas pementasan. Tak ada apa yang perlu kita buat melainkan follow the flow sahaja. Ikut sahaja apa yang Allah takdirkan kepada kita. Ini semua adalah khayalan belaka. Mungkin dia ambil ayat Quran, guna hujah ayat Quran betul lah. Wama ramaita id ramaita walakinallaha rama. Allah kata kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, ketika engkau melontarkan mata panah, bukan engkau yang lontar tetapi Allah yang lontar. Betul dah ayat tu. Tapi jangan guna ayat tu untuk tak payah buat apa-apa. Allah Taala yang gerakkan kita. Kita ni khayalan, follow the flow. Tak payah buat apa-apa. Hang pasal apa tak buat ibadat? Allah Taala lahirkan aku tak buat ibadat. Dia jawab macam tu. Dia masuk dalam keasyikan, rindu dengan Tuhan dia, lalu dia tinggalkan ibadat. Kenangan bersamamu kasih umpama mimpi di dalam mimpi, terasa engkau di sisi. Benda-benda ni ada. Saya bukan nak menyanyi, saya nak abak. Dia berakar umbi. Kenapa dia berkembang? Sebab kita ada masalah bila kita jadikan pengalaman spiritual kita itu sebagai asas. Itu dijadikan sumber ilmu. Maka banyak benda yang akan datang, yang akan ganggu orang, yang akan sesatkan orang. Kita kalau kata ke orang tu, ni tak betul ni. Dia tak percaya. Dia kata, ni pengalaman aku. Aku rasa. Maka banyak lagi kesesatan. Cuma saya nak amat kesesatan yang berkaitan dengan fitnah yang paling besar ni. Apabila manusia dia tinggalkan ilmu, lalu dia ambil apa yang dia rasa tu betul. Perasaan manusia ni tuan-tuan kan, kalau ikut rasa, tak ada sumber hukum lah. Semua orang rasa benda yang tak sama. Semua orang rasa benda yang tak sama. Dia bukan sumber. Jadi dia punya penyelesaian sebenarnya kena ikut apa yang Allah Ta'ala ajak, ikut apa yang Nabi SAW ajak. Pengalaman kita tu pengalaman. Kita kena ikat pengalaman tu dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi SAW. Kena ikat dia. Kalau tidak, kita akan terbabas. Sebab tu Nabi SAW sebut benda paling penting tentang kita ni siapa sebenarnya. Nabi sebut, hang kalau buat ibadat, bersungguh-sungguh buat ibadat, makam paling tinggi yang hang boleh sampai ni makam apa? Nabi ajak. Ni jangan duk pakai kepala otak sendiri. Hang naik makam, naik makam, naik makam, berubah jadi ni, berubah. Tak, jangan ikut kepala otak sendiri. Nabi telah ajak kita. Apa peringkat paling tinggi yang hang boleh sampai? Peringkat apa kita boleh sampai? Paling tinggi, paling top. Peringkat? Ihsan. Peringkat ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Yang tu top. Hendaklah kamu menyembah Allah sebagaimana kamu berhadapan melihat Allah. Sekiranya kamu tidak mampu, maka hendaklah kamu menyembah Allah sebagaimana Allah melihat kamu. Yang ni yang paling tinggi. Maksudnya apa? Paling tinggi adalah kita bila solat, bila kita buat ibadat, weh, Allah Ta'ala duk tengok aku ni. Kena bersungguh-sungguh. Sebab Allah Ta'ala tengok aku. Bila buat apa sahaja perkara, bersungguh macam, fa'illam takun tarah, fa'innahu yaraka. Tuhan duk tengok hang. Maksudnya, tauhid yang paling tinggi adalah hang wujud. Di bawah penguasaan, pemerhatian Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan hang bersatu dengan Tuhan. Tauhid yang paling top, paling tinggi. Hang bukan masuk alam sama dengan Tuhan. Tak boleh. Yang paling tinggi hang boleh capai adalah Allah Ta'ala memerhati, melihat. Dan memberi balasan di atas apa yang aku buat. Itu yang Nabi ajak. Jadi pengalaman spiritual kena ikat kat situ. Kalau tak ikat, kita manusia ni, kita suka benda yang pelik. Semua orang suka benda yang pelik. Dia suka lain daripada orang lain. Apa amalan nak hidup senang? Banyakkan istighfar. Alah, istighfar. Semua ustaz cerita pasal istighfar je. Bosan pergi dengar ustaz ni istighfar. Ustaz tu istighfar. Aku dah tahu dah istighfar. Bagilah benda baru. Tengok, semua otak orang macam tu. Sampai dia pergi jumpa satu ustaz. Ustaz, macam mana nak sihat? Nak sihat, tak sakit. Ustaz ajak lah petua. Setiap kali lepas solat, baca. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu lihat apa yang kami buat kepada gajah? Baca surah tu. Sekali lepas setiap solat. Pasal apa ustaz? Surah ni, gajah pun boleh tumbang tau. Kalau kuman dalam badan hang, lagi awai tumbang daripada gajah. Ha, kalau kita dengar benda-benda begini, apa jadi? Wah, ustaz ni bagi benda baru. Naluri kita, kita suka benda baru. Tapi kena ikat dengan agama. Kena ikat akan apa Nabi ajar. Kena ikat dengan apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Jadi, last kali saya nak sebut, nak selamat, bebas daripada fitnah, ilmu mesti datang daripada Allah dan Rasul. Dengan tafsiran yang betul. Ha, kadang-kadang ilmu mai daripada Allah dan Rasul. Tapi tafsiran dia tu, dia kona pikuk mana, kita pun tak tahu. Tak boleh. Tafsiran yang betul. Tafsiran yang betul ni kena jaga. Ada orang kata, saya pernah jumpa satu orang, dia mai, dia kata, tahu tak macam mana kita nak jadi kuat? Nak jadi kuat macam mana? Baca ayat ni. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang terawal, yang terakhir, yang zahir, yang batin. Dan dia mengetahui akan segala sesuatu. Hang baca ayat ni, hang kena pukul dengan ramai orang. Tak tumbang dia. Contoh. Betul ke itu cerita, ayat tu cerita pasal itu? Tak. Tafsiran kena betul. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan sampai datang keyakinan. Apa maksud keyakinan tu? Mati. Yang pergi jumpa sebahagian orang kata, ha, hang sembah Tuhan sampai yakin je. Yakin, stop. Hang tak payah buat ibadat dah. Tak boleh. Jadi, nak terselamat daripada fitnah dalam akidah, pengalaman kita, simpan pengalaman kita. Ikat dia, tambat dia dengan ilmu yang betul yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya dan apa yang diceritakan oleh para ulama. Kalau tidak, kita akan gone. Ni kena jaga. Kesesatan yang paling teruk berpunca apabila orang ikut kata hati dia. Ikut kata hati, dia akan lingkup. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala akan pelihara kita, pelihara akidah kita daripada difitnah di dalam agama. Sebab fitnah lain, paling teruk kita mati. Tapi fitnah di dalam agama membawa manusia ke neraka. Jadi saya akhiri sesi ini dengan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala selamatkan kita daripada azab. Allah Ta'ala pelihara akidah kita daripada kesesatan. Kembali semula kepada Al-Fadhil Ustaz Mat Melayu.